Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, jamaah sekalian yang kami hormati, rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Wasailul Mufidatu lil Hayatis Sa'idah, wasilah-wasilah yang bermanfaat untuk menggapai kehidupan yang bahagia. Sebuah risalah ringkas yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masuk kepada sebab yang kedua dari sebab-sebab terwujudnya kehidupan yang tenteram, yang bahagia. Berkata penulis rahimahullah, qal al-ihsanu ilal khalqi bil qawli wal fi'li. Sebab kedua, kata beliau, adalah berbuat baik kepada sesama makhluk dengan ucapan maupun perbuatan. Ini ya, jadi di antara sebab yang sangat bermanfaat untuk menggapai kehidupan yang tenang, yang tenteram, yang bahagia adalah kita membiasakan diri berbuat ihsan, berbuat baik kepada sesama. Baik itu wujudnya ucapan ataupun perbuatan. Kata beliau rahimahullah, wa minal asbabil lati tuzilul hamma wal ghamma wal qalaqa. Di antara sebab yang bisa menghilangkan kesedihan, kegelisahan, resah, artinya kondisi hati yang tidak tenang kan, kondisi hati yang di situ carut marut, tidak jelas kondisi ini, bisa dihilangkan yang demikian ini. Di antara sebabnya al-ihsanu ilal khalqi bil qawli wal fi'li wa anwa'il ma'ruf. Di antara sebab yang menghilangkannya adalah berbuat baik kepada sesama makhluk, baik dengan ucapan, perbuatan maupun jenis-jenis perbuatan baik lainnya. Sebelum kita lanjutkan ucapan beliau, saya nukilkan di sini juga ucapan ya salah seorang ulama terdahulu yang juga dikenal sebagai ulama yang sangat membidangi masalah hati, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, Beliau juga mengatakan wa minha, di antara sebab lapangnya dada, kata beliau, al-ihsanu ilal khalqi wa naf'uhum bima yumkinuhu minal mali wal jahi. Di antara sebab lapangnya dada, kata beliau, ini berbuat ihsan, berbuat baik kepada makhluk, serta memberi kemanfaatan kepada mereka dengan segala yang dia mampu. Minal mal, bisa wujudnya harta. Wal jah, bisa wujudnya dengan posisi, kedudukan. Wan naf'u bil badani, bisa juga dengan kemanfaatan fisik, yaitu kita bantu secara tenaga. Wa anwa'il ihsan, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, ini sama. Jadi beliau juga menyebutkan ya terhadap sebab lapangnya dada. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah selanjutnya, fa innal karima al-muhsina ashrahun nasi sadran wa atyabuhum nafsan wa an'amuhum qalban. Sesungguhnya seorang yang dermawan, artinya suka membantu dengan segala yang ia bisa, harta, tenaga, pikiran, al-muhsin, suka berbuat ihsan, berbuat baik kepada sesama tadi, kata beliau rahimahullah, akan menjadi ashrahun nasi sadran, manusia yang paling lapang dadanya. Wa atyabuhum nafsan, paling tentram jiwanya. Wa an'amuhum qalban, paling terasa nikmat hatinya. Subhanallah. Jadi sangat berbanding lurus. Artinya kalau seorang semakin mudah dia membantu dengan apa yang dia mampu, dengan apa yang dia bisa lakukan, maka berbanding lurus dengan lapangnya dada dia, tenteramnya jiwa dia, nikmatnya hati dia. Berbanding lurus, semakin banyak dia curahkan kemanfaatan kepada sesama, maka semakin lapang, semakin tenteram kehidupannya. Sebaliknya kata beliau, wal bakhilu alladhi laysa fihi ihsanun, sementara orang yang bakhil, pelit, dia tidak mau berikan bantuan kepada saudaranya, harta dia tidak mau, menyumbangkan pikiran dan tenaga pun dia tidak mau, bakhil. Maka kata beliau, orang bakhil yang tidak ada padanya perbuatan ihsan akan menjadi adyaqun nasi sadran wa ankaduhum aishan wa a'zamuhum hamman wa ghamman, akan menjadi manusia yang paling sempit dadanya, paling menderita kehidupannya, dan paling besar yang tertimpa kesedihan dan kegelisahan. Menunjukkan kondisi hati yang kacau, tidak tenang, tidak tenteram begitu. Ya mungkin orang berpikir dia karena bakhilnya tadi, oh kelihatannya masya Allah hartanya banyak. Tetapi tidak, ketika dia bakhil hakikatnya tadi, kata anak Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, demi Allah hatinya itu sempit, dadanya terasa sempit, hidupnya itu sengsara. Hati di situ sudah tidak ada lagi ketenangan dan ketenteraman. Nah, maka demikian jemaah sekalian rahimakumullah, ini. Jadi kita sebagai sesama hamba-hamba Allah, hendaknya kita biasakan diri kita untuk berbuat ihsan kepada sesama dengan apa yang kita mampu. Yang mampu dengan harta, bismillah, harta. Tak ada harta, saya punyanya tenaga, dengan tenaga, bismillah. Saya enggak ada waktu, ya sudah, kita urung pikiran kita bagaimana memberikan solusi. Mungkin begini, mungkin begitu, mungkin begini. Ada kepedulian kita kepada sesama kaum mukminin. Ya, bagaimana tidak akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup? Ya, karena orang yang suka membantu saudaranya demi Allah, Allah akan terus bantu dia dalam kehidupannya. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ya kan? Jadi kita barakallahu fikum dalam menjalani hidup, betul kita mencari segala sebab-sebab bisa apa terurai segala problem, kesempitan yang menghadapi, yang kita hadapi dari kehidupan kita. Kita mencari solusi ini itu untuk mengurai masalah-masalah kita. Tapi perhatikan coba, di sini ada sebab yang syar'i. Barakallahu fikum. Merubah apa? Kita senang membantu sesama muslim. Ya, kalau Allah sudah bantu kita, sesusah apapun, sesempit apapun permasalahan kita akan jadi apa? Jadi mudah. Karena Allah adalah Zat yang Maha menguasai segalanya. Ya, hati para makhluk semua dibolak-balikkan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin kadang kita permasalahan begitu sempit, enggak mungkin kayaknya bisa terselesaikan, rumit, ruwet dan sebagainya. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Allah Zat yang membolak-balikkan hati para hamba. Jadi mungkin kita punya masalah ini, masalah itu dengan fulan, dengan alam, masalah yang sangat rumit, ruwet dan sebagainya. Makanya di antara sebabnya tadi al-ihsan ilal khalq, kita berbuat baik kepada orang lain dengan ucapan, dengan perbuatan. Di antara yang mudah-mudahan Allah akan berikan bantuan kepada kita sehingga jadi mudah urusannya. Dan sebagaimana telah disinggung, ya, tidak harus dengan harta, tidak harus dengan ini itu. Di anwa'il ma'ruf tadi, kata Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Sa'di, wa anwa'il ma'ruf, dan dengan berbagai macam perbuatan kebaikan sesuai kemampuan masing-masing. Nah, para ulama menyebutkan di sini, minimal seorang itu bagus di dalam bergaul, bersahabat, berteman, ya. Kalau belum bisa berbuat ihsan, minimalnya apa? Kaful adha anhum. Jangan sakiti mereka. Wah, saya harta enggak ada. Tenaga pun saya orangnya kayak gini, lemah, gampang sakit misalnya. Sudah, minimal adalah bagaimana kita kaful adha anhum. Kita apa? Jangan menyakiti mereka. Jangan menyakiti kita menyakiti kaum muslimin, saudara-saudara kita kaum muslim. Jangan. Tahan. Jangan sampai kita sakiti mereka. Tidak dengan lisan kita yang suka mencela, suka menghina, suka komentar tapi enggak bisa memberi solusi, membuat orang sakit. Suka apa? Menghiba, suka ini, tidak, jauhi semua. Tidak pula dengan tangan kita. Perbuatan kita suka mukul ini, mengganggu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang baik keislamannya adalah orang yang kaum muslimin di sekitarnya selamat daripada gangguan lisannya dan tangannya. Jadi kalau kita pergi ke orang lain senang, kita pulang orang lain jadi sedih, berarti kita harus banyak mengkoreksi diri. Kehadiran kita itu dibenci orang, kita harus mengoreksi diri kita. Berarti mungkin lisan kita tajam, suka menghina orang dan sebagainya. Jadi minimal itu, minimal kita dikatakan berbuat baik kepada orang dalam persahabatan minimal tidak mengganggu. Nah, tentunya yang lebih baik dari itu kita tidak mengganggu, tapi kita apa? Tadi memberikan kontribusi kepada saudara-saudara kita di lingkungan kita. Jadi ucapan yang baik, perbuatan yang baik. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Jangan sekali-kali kamu meremehkan sesuatu pun dari perbuatan baik. Subhanallah. Jangan sekali-kali, kata Nabi, kamu meremehkan sesuatu pun dari perbuatan baik, meskipun atau walaupun dengan kamu berjumpa kepada saudaramu dengan wajah yang penuh senyum, ceria. Subhanallah. Ini bagaimana bimbingan Nabi SAW. Jadi kita dengan perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, jangan suka menyepelekan. Ah, masa sih saya kalau mau ngasih sedekah atau apa cuma ya 50.000 apa bermanfaat, cuma 20.000 apa bermanfaat. Kalau memang mampunya kita segitu, bisanya kita seperti itu, sudah. Bismillah. Bahkan sampai apa, walaupun sekedar senyum tadi, itu sudah Masya Allah. Kalau kita niatkan ikhlas menjalankan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selain saudara kita senang, kita dapat pahala, hati kita pun jadi tenteram. Maka jangan suka kita berbuka masam di hadapan saudara-saudara kita kaum muslimin. Kadang orang itu nggak ada masalah saja mukanya masam seperti itu, apalagi kalau ada masalah. Masya Allah. Jadi kita coba penuh senyum, ketemu saudara kita senyum, ceria, menunjukkan kegembiraan. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bi shiqqi tamratin." Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah kamu dari api neraka walaupun dengan sedekah setengah kurma. Subhanallah, setengah kurma itu apa sih nilainya istilahnya? Tapi kalau memang itu yang kita punya, kata Nabi, saya sedekahkan dalam rangka kita takut dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sedekah. Saya punya setengah kurma. Menunjukkan apa? Jangan kita remehkan kebaikan tadi. Selama itu bentuk bir, bentuk kebaikan, bentuk tindakan ma'ruf. Bismillah, ikhlas mata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yajid, bahkan kata Nabi, faman lam yajid, siapa yang tidak mendapatkan setengah kurma saja dia juga enggak punya. Fabi kalimatin thayyibah, maka dengan ucapan yang baik. Kalimat yang baik. Karena subhanallah, ucapan-ucapan yang baik itu memang sangat besar pengaruhnya. Orang sedang banyak masalah, kita memberikan hiburan. Ya kan? Kita sambut dia, ahlan ya akhi, masya Allah, ada apa, ada masalah apa, kami siap membantu, begini-begini. Baru dikit itu saya sudah ces gitu misalnya kan. Masya Allah, jazakallah khair, kalian senantiasa ada ya ketika kami, ya, saya sedang butuh bantuan, dan seterusnya. Ucapan-ucapan baik tadi sudah bisa menjadikan orang tenang, tenteram. Fabi kalimatin thayyibah, enggak punya kurma setengah dengan ucapan yang baik. Nah, maka hadis-hadis tadi yang telah kita bawakan semua menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim, ya, Nabi menghasung kita, didorong agar betul-betul berbuat ihsan kepada sesama dengan apa yang kita mampu, dengan ucapan, dengan perbuatan, apa yang kita mampu. Kembali kepada kitab, kata beliau rahimahullah, wa kulluha khairun wa ihsanun, maka semuanya itu adalah perbuatan baik, perbuatan ihsan. Artinya tadi, semua yang bisa dia lakukan, ucapan, perbuatan, dan yang segala apa-apa yang dia bisa mampu lakukan, itu semua adalah kebaikan, itu semua adalah perbuatan ihsan. Kata beliau selanjutnya, وَبِهَا يَدْفَعُ اللَّهُ عَنِ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ الْهُمُومَ وَالْغُمُومَ بِحَسَبِهَا. Dengan tindakan seperti itu, tindakan berbuat baik tadi, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesedihan, keresahan, baik dari orang yang taat ataupun orang yang fajir, pelaku kemaksiatan, bihasabiha, sesuai kadar kebaikannya itu. Jadi ini perhatikan jemaah sekalian rahimakumullah, ini juga bisa dirasakan walaupun bukan orang yang ahli ibadah, bukan ahli ketaatan. Orang fajir sebenarnya, banyak berbuat maksiat, misalkan suka judi, suka minum khamer, tapi di sisi yang lain dia baik, suka bantu orang. Itu juga dengan sebab itu, kata Syekh rahimahullah, akan menjadikan sebab Allah hilangkan darinya ya kesedihan, keresahan, dan seterusnya. Artinya ini kan berarti sesuatu yang memang barakallahu fikum, sangat bermanfaat. Sampai pun orang fajir saja kalau mau seperti ini, mau berbuat baik kepada sesama, pasti Allah akan hilangkan dengan sebab itu segala kesedihan, keresahan yang ada dalam hatinya. Tapi perhatikan, walakin lil mu'mini minha akmalul hadzi wan nasib, akan tetapi bagi seorang mukmin dia akan memperoleh manfaat yang lebih sempurna. Jadi walaupun sama-sama suka berbuat kebaikan, yang satu orang yang kufur kepada Allah, sementara yang satu seorang mukmin, yang satu seorang fajir suka maksiat pada Allah, dia seorang yang taat pada Allah. Beda. Yang mukmin yang taat ini dia akan mendapatkan faedah yang lebih sempurna, akmal, akmalul hazzi wan nasib. Mendapatkan bagian yang lebih sempurna. Kenapa bisa demikian? Wa yatamayyazu bi anna ihsanahu sadirun an ikhlasin wa ihtisabin li thawabihi. Yang membedakan apa? Kata beliau, seorang mukmin terbedakan dengan yang lainnya dari sisi perbuatan ihsannya dia, perbuatan baiknya dia, itu motivasi dan dorongannya apa? Ikhlas. Ini yang pertama, ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tendensi yang lain. Kalau orang kafir, tidak. Dunia yang jadi apa pendorongnya itu dunia. Kalau mukmin tidak, ikhlas. Wahtisabin lithawabihi, dan juga mengharapkan pahalanya. Ini yang membedakan. Jadi seorang mukmin itu tulus dia di dalam memberikan bantuan. Ya kan? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Hanya saja kami memberi makan kalian karena mengharap wajah Allah. Kami tidak menginginkan dari kalian jazaan, balasan, tidak pula ucapan terima kasih. Gitu. Jadi kita betul-betul tulus karena betul-betul yang kita harapkan adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini kita perlu sedikit singgung. Jadi kita harus bedakan kita sebagai pihak yang berbuat kebaikan atau sebagai pihak yang menerima kebaikan. Kalau kita sebagai pihak yang memberikan bantuan tadi, maka kita harus betul-betul ikhlas mengharapkan ridha Allah, bukan karena ingin dipuji dia, dibalas oleh dia, diangkat kedudukannya oleh si dia, tidak. Jangan sampai seperti itu. Sehingga kalau kita sudah ikhlas seperti itu, dia mau terima kasih mau tidak kepada kita, dia mau membalas atau tidak kepada kita, kita sama saja. Hati kita tetap sama saja karena kita apa? Ikhlas. Itu kalau kita sebagai pihak yang memberi. Sehingga kita pun melupakan segala kebaikan kita. Kita enggak hitung-hitung kebaikan kita sudah. Kita harus berbuat baik ini, berbaik itu. Lupakan, kita enggak ingat-ingat. Tapi kalau kita sebagai pihak yang mendapatkan kebaikan dari orang, ya jangan prinsipnya seperti itu. Kalau dia ikhlaskan, saya nggak perlu terima kasih. Kalau dia memang ikhlaskan, saya nggak harus berbuat baik sama dia. Ini bukan begitu. Salah dari kita menerangkan. Kalau kita sebagai pihak yang diberi bantuan, ya bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sunna'a ilaika ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang ada orang berbuat baik kepadamu, balaslah yang setimpal, kata Nabi. Akafiu. Jadi kalau kita sebagai orang yang dapat bantuan, kita dapat tadi apa? Perbuatan baik orang kepada kita, kita harus ingat-ingat itu untuk kita balas. Bahkan disebutkan dalam hadis, kalau kita tidak mampu membalasnya dengan yang semisal, doakan dia dengan doa yang banyak yang kita menganggap sudah bisa mengimbangi kebaikannya. Gitu kan? Jadi barakallahu fikum. Bedakan. Juga dalam hadis disebutkan apa? La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Artinya seorang tidak dianggap syukur kepada Allah kalau dia enggak terima kasih, enggak membalas kepada manusia yang telah berbuat baik padanya. Nah, makanya ini jadi dibedakan. Kalau kita sebagai pihak yang memberi manfaat kepada orang, sudah, kita lupakan saja. Jangan kita hitung-hitung. Kita ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah. Tapi kalau kita sebagai pihak yang diberi bantuan oleh orang, ya, kita harus betul-betul bisa berterima kasih kepadanya, membalas dengan apa yang kita mampu, doa dan seterusnya. Fa yuhawwinullahu alaihi badlal ma'rufi lima yarjuhu minal khair. Nah, ketika seorang mukmin itu ikhlas, maka Allah akan mudahkan atasnya untuk mencurahkan kebaikan-kebaikan karena dia mengharapkan pahala. Nah, jadi ini beda. Kalau seorang yang kafir atau orang yang lemah keimanannya, untuk dia bisa ikhlas itu berat, sehingga kalau berbuat kebaikan pun berat. Karena apa? Tadi tendensinya duniawi. Wah, ini kalau saya ngasih ini misalkan, dia enggak akan balas budi ke saya. Sudahlah, yang ini jangan. Berat dia untuk berbuat kebaikan karena tidak ikhlas. Tapi kalau orang yang ikhlas, Allah akan mudahkan dia di dalam berbuat kebaikan. Mudah, karena dia yakin tidak ada satu kebaikan pun yang dia perbuat, baik itu amal soleh untuk pribadi ataupun untuk orang lain, kecuali Allah mengetahuinya, kecuali pasti Allah akan membalasnya dengan yang lebih baik di akhirat kelak. Tidak ada yang tertukar. Di kegelapan malam gak ada orang lihat kita dengan ikhlas memberikan bantuan, tidak akan tertukar balasannya di sisi Allah. Jadi kalau kita orang sudah ikhlas, ringan, mudah. Wa yadfa'u anhu al-makariha bi ikhlasihi wa ihtisabihi. Dan Allah juga akan ya menghilangkan darinya segala perkara-perkara yang dibenci karena keikhlasannya tadi dan karena dia mengharapkan pahala di sisi Allah. Jadi selain Allah mudahkan dia untuk berbuat kebaikan tadi, setelah itu Allah akan hilangkan darinya perkara-perkara yang dibenci dalam kehidupan dia. Kemudian muallif rahimahullah membawakan dalil di sini, yang menunjukkan bahwa perbuatan baik kepada sesama akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah, baik untuk dunianya ataupun akhiratnya kelak. Allah Ta'ala berfirman, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan apa yang mereka perbincangkan secara rahasia. Jadi kebanyakan perbincangan mereka secara rahasia itu tidak ada kebaikan padanya. Illa, kecuali, nanti kecualikan oleh Allah, perbincangan yang di situ berupa kebaikan, yaitu man amara bisadaqah, orang yang memerintahkan, mengajak untuk sedekah. Dia menghasuh, ayo sedekah untuk fulan, ayo sedekah untuk ini, bantuan ini, bantuan itu. Au ma'rufin, atau mengajak kepada berbuat baik, berbuat ma'ruf. Au islahin bainan nas, atau untuk mendamaikan di antara manusia. Nah, ini dikecualikan. Artinya pembicaraan yang seperti ini berarti adalah khair, adalah kebaikan. Ngajak orang sedekah, ngajak orang berbuat ma'ruf, ya, mengadakan perdamaian di tengah-tengah manusia. Wa man yaf'al dzalik, maka barang siapa mengerjakan hal itu, dia berbuat kebaikan yang di antara wujudnya tadi, ngajak sedekah, ngajak berbuat ma'ruf, mendamaikan di antara manusia. Barang siapa mengerjakan hal itu ibtigha'a mardhatillah, dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah, dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'aziman, maka kelak kami akan berikan kepadanya pahala yang sangat besar. Berarti ini apa? Orang berbuat baik, kalau dia memperbuat khair, kebaikan dengan kepada sesama, yang dalam wujudnya tadi apa? Ngajak sedekah, ngajak berbuat ma'ruf, ada yang pertikai, dia damaikan. Kalau dia berbuat khair, janji Allah, dan dia itu ikhlas ibtigha amardatillah, di dalam memperbuat itu dia mengharapkan keridhaan Allah, janji Allah ini, fasawfa nu'tihi ajran 'aziman, kami akan berikan padanya pahala yang sangat besar. Diterangkan oleh Syekh di sini, fa akhbara ta'ala anna hadhihi al-umura kullaha khairun mimman sadarat minhu, maka Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwa perbuatan-perbuatan itu seluruhnya adalah kebaikan dari orang yang mengerjakannya. Itu tadi kita berbicara dalam rangka memerintahkan untuk sedekah, mengajak untuk berbuat ma'ruf, mengajak perdamaian di antara manusia, itu adalah kebaikan dari orang yang melakukannya, kebaikan dari orang yang mengerjakannya. Wal khairu yajlibul khaira, ini kebaikan akan menarik kebaikan berikutnya. Al khair yajlibul khaira, kebaikan itu akan menarik, mendatangkan kebaikan yang lainnya. Kalau seorang menanam kebaikan, akan mendatangkan kebaikan yang lain. Subhanallah. Ini kaidah. Bagaimana kalau seorang menanam kebaikan, berbuat kebaikan, niatnya ikhlas, mengharapkan ridha Allah, pasti yajribun khairah, akan mendatangkan kebaikan. Wa yadza'u syarra, dan akan mencegah, menolak dari keburukan. Akan mencegah dan menolak dari apa? Keburukan. Nah, maka kita selagi punya kemampuan untuk berbuat al-khair, kebaikan ini, dengan tadi segala apa yang kita mampu. Ucapan-ucapan yang baik, hasungan, berbuat ini, berbuat itu yang baik, dengan perbuatan kita mungkin juga, bantu dengan fisik, bantu dengan harta tadi. Kalau kita berbuat kebaikan, pasti akan mendatangkan kebaikan berikutnya. Pasti akan menjadi sebab apa? Tertolaknya keburukan. Wa annal mu'mina al muhtasiba yu'tihi Allahu ajran 'aziman. Dan Allah kabarkan bahwa seorang mukmin yang mengharapkan pahala di sisi Allah, Allah akan berikan bagi dia ajran 'aziman, balasan yang sangat besar. Wa min jumlatil ajril 'azim, dan di antara balasan Allah yang sangat besar itu, kata Syekh, zawalul hammi wal ghammi wal aqdari wa nahwiha. Di antara balasan itu yang Allah segerakan di dunia ini adalah hilangnya kesedihan, kegelisahan, dan segala perkara yang mengeruhkan hati. Ini Allah akan hilangkan dari hatinya. Oke, maka barakallahu fikum, sekali lagi ini menunjukkan sangat bermanfaat bagi seorang hamba ketika dia memperbanyak perbuatan ihsan kepada sesama makhluk, sesama muslimin, ya, dengan apa yang dia mampu, apakah dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, ya, hendaknya kita membiasakan diri kita untuk bisa apa? Menjadi orang yang karim, yang dermawan untuk berbuat baik. Tidak mesti dengan harta. Dengan apa yang kita mampu. Jadi, walaupun dengan secuil kurma, walaupun dengan wajah ceria, walaupun dengan ucapan yang baik, begitu. Intinya dengan apa yang kita mampu. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Maka ini semua tentu butuh latihan dari kita. Bagaimana kita punya azam, itu punya tekad yang bulat, tekad yang kuat untuk menjadi seorang muslim yang penuh manfaat. Senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik kepada sesama, dan juga terus berjuang menghilangkan sifat-sifat negatif kita yang mungkin itu bisa menjadi gangguan kepada muslim yang lain. Kita harus banyak mengoreksi diri kita. Oh, mungkin lisan saya kadang kalau guyon sering menyinggung orang, coba ditahan. Oh, mungkin saya wajahnya kurang ceria, masam, sehingga orang menganggap saya marah dan sebagainya. Berusaha berlatih untuk ketemu dengan muslim yang lain, wajah yang ceria, wajah penuh senyum, dan seterusnya. Al-Muhim, terus bagaimana kita ya muhasabah, kita introspeksi diri kita, segala kekurangan terus kita benahi, dan kita latih diri kita untuk bisa berbuat ihsan dengan apa yang kita mampu kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Mudah-mudahan kajian kita di malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.